warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, memberikan dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terkhusus nikmat al-ilm, nikmat din. Karena nikmat din ini merupakan nikmat yang amat agung, yang tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala memberikannya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum fa innallaha azza wa jal yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa liman ahab fa man a'tahu allahu ad-dina faqat ahabbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Sebagaimana Allah azza wa jal telah membagi-bagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Ada orang tuh yang soleh, ada yang kurang baik. Itu sudah dibagi-bagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah membagi-bagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Ada orang diberi kekayaan oleh Allah, masya Allah hartanya melimpah ruah. Ada pula orang yang tidak memiliki apa-apa, kecuali sekedar hidup. Ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dibagi-bagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membagi-bagikannya itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Karena perbuatan Allah berkisar antara Al-Fadl wal-Adl. Al-Fadl keutamaan, Al-Adl keadilan. Allah memberikan petunjuk kepada seorang bukan karena kehebatan orang tersebut, tetapi karena keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memberikan karunia-Nya, keutamaannya kepada orang tersebut. Demikian juga Allah sesatkan seorang, dijauhkan dari al-haq, dijauhkan dari agama. Allah tidak zalim kepada orang tersebut. Allah adil. Memang orang tersebut berhak untuk disesatkan. Allah tahu tentang orang itu. Perbuatan Allah itu di antara al-fadl wal-adl. Jangan sampai kita bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa saya kok demikian? Ingat, Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki pula. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena memang dia berhak untuk mendapatkan petunjuk. Karena keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Karena memang orang tersebut berhak mendapatkan kesesatan. Allah tahu tentang itu. Sehingga Allah sesatkan dia. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah berikan dunia ini kepada semuanya, kepada siapapun. Baik orang itu taat kepada Allah, ahlul ibadah, rajin melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beri dunia dia. Demikian juga orang yang menentang Allah, yang durhaka kepada Allah, menyekutukan Allah, menentang syariat Allah, Allah berikan dunia. Karena dunia bukan sesuatu yang tinggi di sisi Allah. Bukan sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia di sisi Allah itu rendah, sehingga Allah berikan kepada siapapun. Bukan tolak ukur kebahagiaan seorang itu ditinjau dari dunia. Bukan tolak ukur kebaikan seorang itu ditinjau dari dunia. Tidak. Dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berikan kepada siapapun, baik dia dicintai Allah ataupun tidak dicintai, Allah berikan. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wala yu'tid dina illa man ahab." Dan Allah tidak akan memberikan dina ini kecuali lima kepada orang-orang yang hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukur kebaikan orang itu dicintai oleh Allah, jika dia itu faham tentang agama. Orang itu mulia, jika dia itu faham tentang agama. Jadi agama inilah telah ukur kebahagiaan seorang. Telah ukur kemuliaan seorang. Semakin kuat agamanya, semakin mulia dia. Semakin bahagia. Dunia mungkin kita melihat sengsara dia. Tapi ternyata para sahabat tidak merasa sengsara. Para sahabat justru bangga dengan Islam. Azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kami dengan Islam ini. Bangga para sahabat. Para sahabat tidak mengatakan Allah telah muliakan kami dengan dunia. Tidak. Allah muliakan kami dengan agama ini. Karena memang agama inilah tolak ukur kebaikan seorang. Memahami agama yang saya maksudkan bukan sekedar dia tahu tentang agama. Itu. Di samping mengetahui, dan ini wajib mengetahui tentang agama. Apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang dilarang oleh agama, wajib diketahui. Kan orang itu alim. Bukan banyaknya ilmu yang ada pada dia, tetapi amalan orang tersebut. Kita tidak bisa membedakan seorang ini alim, seorang ini jahil, kecuali dengan amalan. Kecuali dengan amalan. Orang yang jahil, ya namanya jahil, tidak mengerti tentang ilmu. Dia beramal, ya tentunya banyak kesalahan. Sehingga kita katakan ini jahil, tidak tahu dia. Karena tidak pernah belajar. Taunya, karena dia tidak mengamalkan. Orang yang tidak berilmu ya jelas penuh dengan kesalahan amalannya. Sehingga, oh ini orang yang jahil, ini yang berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu ini tidak mengamalkannya, sama dia. Dia tahu tata cara sholat yang benar. Begini, begini, begini, begini, begini. Tahu dia sudah. Tapi dia tidak mengamalkannya. Dia sholat sebagaimana orang-orang jahil. Karena tidak mengamalkannya. Maka kita katakan orang ini jahil. Taunya berilmu. Ketika dia menerapkan ilmu tersebut. Nah ini yang saya maksudkan. Memahami agama bukan sekedar mengetahui tentang agama. Terlalu banyak orang yang mengetahui tentang agama. Tetapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan agama tersebut. Oleh karena itu kita mohon pada Allah. Supaya Allah mengokohkan hati kita di atas agama ini. Dan mengamalkan agama ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yu'tid dina illa man liman ahab. Allah tidak memberikan dunia ini tidaklah memberikan agama ini kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah sajalah yang akan difahamkan tentang agama. Orang-orang yang dicintai oleh Allah sajalah yang akan diberi tentang pemahaman tentang agama ini. Sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Allah fahamkan dia tentang agama. Ya, yang tersirat dari hadis ini, makna yang tersirat, orang yang tidak paham tentang agama maka tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara lafaz tekstualnya Rasulullah menyatakan yang terlafazkan al-malfud may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada orang tersebut maka Allah fahamkan dia tentang agama. Jadi kalau Allah mengendaki kebaikan kepada orang itu, maka Allah fahamkan tentang agama. Ini jelas yang terlafazkan. Secara tekstual jelas. Makna yang tersirat, kontekstualnya, yang tersirat dari hadis itu, orang yang tidak faham tentang agama, maka berarti orang itu tidak dikehendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita belajar tentang agama ini supaya kita ini menjadi orang yang baik. Kita tahu tentang agama, kemudian kita mengamalkan agama itu. Sehingga kita termasuk orang yang baik. Seorang yang beriman tentunya akan memperhatikan masalah agamanya. Tentunya akan memperhatikan masalah iman. Kalau ahlu dunia, orang yang masya Allah cintanya luar biasa terhadap dunia, sibuk dengan dunia. Kalau kita perhatikan orang tersebut, masya Allah, betul-betul dia perhatian sama dunianya. Perhatian betul, karena dia ahlu dunia. Perhatian betul sama dunia. Dia berpikir, sering berpikir, merenungkan. Ahlu dunia, ya karena dia ahlu dunia. Yang amat cinta terhadap dunia. Pikirannya berputar tentang dunia. Sehingga dia pikirannya terhadap dunia ini luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan dunia itu? Nah, kalau dia usaha, dia tidak mau. Kalau di sana ada keuntungan yang besar, dia mengambil keuntungan yang kecil. Ahlu dunia enggak mau seperti itu. Dia akan berpikir, anak, saya akan berusaha ini, karena ini keuntungnya besar. Ini saya sudah usaha. Dia berpikir, akan mencari keuntungan yang besar dalam masalah dunia. Ya memang ahlu dunia. Dan dia berusaha untuk meraih dunia tersebut. Gigih, bersemangat untuk mendapatkan dunia tersebut. Dia korbankan waktunya, fisiknya. Bahkan keluarganya dikorbankan untuk mendapatkan dunia. Sering ditinggalkan istri dan anaknya. Tidak diperhatikan istri dan anaknya. Setiap hari dunia. Mengumpulkan dunia. Ini ahli dunia. Namanya ahli dunia. Dia cinta terhadap dunia. Dia perhatian sama dunia. Dan dia juga akan menjaga dunia yang ada pada dirinya. Dia tidak ingin dunianya itu berkurang. Ini ahli dunia. Dia berpikir bagaimana dunia dia ini tetap ada. Ya segitu. Kalau bisa bertambah. Tidak ingin berkurang. Karena dia ahlu dunia. Yang sama cinta terhadap dunia. Yang kerjaannya setiap harinya tuh pikirannya dunia terus. Sehingga berputar tentang dunia. Bagaimana dia mendapatkannya. Setelah mendapatkannya bagaimana menjaga dunia tersebut. Jangan sampai rusak. Jangan sampai berkurang. Apalagi habis. Dia terus berpikir. Kalau dia usaha sampai rusak, dia terus berpikir bagaimana mengembalikan itu. Kepedulian terhadap dunia luar biasa. Memang ahlu dunia. Adapun ahlu iman, seharusnya perhatian dia terhadap iman yang ada pada dirinya jauh lebih besar perhatian ahlu dunia terhadap dunia. Ahlu iman yang dia ini memang berusaha untuk menjaga iman, yang ingin iman itu ada pada dirinya. Dia berusaha iman itu tetap ada pada dirinya. Dia berusaha untuk menjaga iman tersebut tetap ada pada dirinya. Dia ingin lepas iman itu pada dirinya. Dan berusaha untuk bertambah iman itu. Ahlul iman demikian seharusnya. Perhatiannya terhadap iman dia jauh lebih besar daripada perhatian ahlu dunia terhadap dunianya. Kalau ahlu dunia bisa melakukan seperti itu, kenapa ahlul iman tidak mau melakukan yang lebih dari itu? Kalau ahlu dunia, masya Allah, penjagaannya terhadap dunia, upayanya dalam menambah dunia luar biasa, mengorbankan waktu, fisik dia, subhanallah. Kenapa kalian, wahai ahlul iman, tidak menjaga iman kalian sebagaimana penjagaan ahlu dunia terhadap dunianya? Bahkan seharusnya kalian, wahai ahlul iman, penjagaan kalian terhadap dunia tersebut, terdapat iman tersebut, jauh daripada penjagaan ahlul dunia terhadap dunianya. Kenapa? Karena iman ini tolak ukur kebaikan seseorang. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Iman tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Orang yang mengerti tentang iman ini, dia akan mempertahankan iman itu. dan berusaha menambah iman pada dirinya. Ini ahlul iman. Dia akan perhatikan terhadap imannya. Kalau ahlul dunia demikian, maka ahlul iman harusnya jauh-jauh lebih besar perhatiannya terhadap iman dia. Dia banyak berpikir tentang iman dia. Sedang naik atau sedang turun iman dia. Kalau dia merasa naik imannya, banyak bersyukur pada Allah. Terus minta pada Allah, tidak menyombongkan diri. Karena dia bisa seperti itu, karena Allah yang memberikan fadl. Allah memberikan keutamaan pada dirinya. Bukan karena kehebatan dia. Dia bersyukur Allah memberikan yang demikian ini. Semakin dekat dia pada Allah, semakin tawadhu dia. Diterapkan ilmu itu. Sehingga dia semakin mulia di sisi Allah. Juga di depan manusia. Ini ahlul iman. Dia perhatian betul terhadap iman. Kalau dia melihat dirinya, imannya itu turun, dia susah, gelisah dia. Ya Allah, kok seperti ini iman saya? Kenapa saya kok seperti ini? Dia berpikir bagaimana bisa mengembalikan iman tersebut. Bahkan terus menambah iman tersebut. Kalau ahlu dunia demikian kondisinya. Ketika berkurang dunianya, dia berpikir bagaimana bisa kembali dunia dia ini. Sehingga dia melakukan upaya-upaya-upaya. Untuk mengembalikan dunia dia. Bahkan menambah dunia dia. Oleh karena itu Allah mengingatkan ini semuanya dalam surat yang pendek yang kita sudah menghafalnya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan, kalau dia manusia kena ayat ini. Allah nyatakan merugi. Innal insana lafi khusr. Alif lam di sini jinsiyah, yang ini mencakup seluruh manusia. Selama dia bernama manusia, kena ayat ini. Dia merugi, kata Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia manusia, merugi. Baik dia orang yang punya jabatan, ataupun orang rendahan dari dunia ini. Dia manusia, merugi, kata Allah. Baik dia itu banyak hartanya, ataupun orang yang melarat. Orang yang sengsara dalam hidup ini. Dia manusia, kena ayat ini. Kalau orang kaya, dia tidak manusia, lain lagi sudah. Tidak kena ayat ini. Kalau orang miskin, dia sengsara. Tidak merasa dirinya sebagai manusia, ya kena ayat ini juga ya. Harus, kalau dia sebagai manusia, kena ayat ini. Allah telah menyatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapapun dia, semua upayanya, semua usaha dia, itu dalam keadaan merugi. Dia melakukan ini, melakukan itu. Wah, kelihatannya bagus. Merugi. Ya? Dia berbuat ini. Dia melakukan ini. Merugi, kata Allah. Kemudian Allah perkecualikan orang-orang yang tidak merugi. Dikecualikan. Perhatikan ini. Inilah orang-orang yang bahagia. Illal ladzina amanu. Perhatikan yang pertama. Masalah iman. Kecuali orang-orang yang beriman. Di sinilah dikeluarkan dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman, dia keluar dari keumuman manusia yang merugi. Ya kalau kita tidak mau merugi, ya harus beriman. Untuk menjadi orang yang beriman, berarti kita harus tahu apa itu iman. Berarti kita harus belajar. Setelah tahu iman, baru kita amalkan. Baru kita termasuk orang yang beriman. Jadi menuntut pada kita untuk belajar. Makanya Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa innamal ilmu bitta'allum." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Kemudian, sesungguhnya ilmu itu akan diperoleh dengan ta'allum. Dengan upaya belajar. Ya. Berusaha untuk meraih mendapatkan ilmu. Tidak ada seorang pun dilahirkan dalam keadaan dia itu alim. Tidak ada. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama. Apalagi sahabat. Tidak ada. Enggak ada itu. Kecuali dengan dia bersimpuh di hadapan seorang yang ahli ilmu, yang menyampaikan ilmu pada dia. Dengan belajar dia mencurahkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Dia mengorbankan waktunya untuk mendapatkan ilmu agama. Semakin pengorbanan dia terhadap ilmu, maka ilmu itu akan datang pada dia. Maka dia akan disebut dengan orang yang alim. Kalau diamalkan ilmu tersebut. Tidak ada seorang pun lahir kemudian dalam keadaan dia itu berilmu. Tidak ada. Allah ciptakan kita ini semuanya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Fala ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu din ini. Karena inilah jalan kebahagiaan, jalan keselamatan dari kerugian. Illal ladzina amanu. Kemudian wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dikatakan amalan itu adalah amalan yang soleh jika terpenuhi dua syarat. Al-ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu dikatakan soleh jika orang yang melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dia melakukannya betul-betul mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua al-mutaba'ah li Rasul atau al-ittiba' li Rasul, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencocoki apa yang telah disyaratin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan itu dikatakan amal yang soleh. Yang pertama yaitu al-ikhlas, keikhlasan. Yang ikhlas ini sekali lagi berat, sulit. Yang mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi berat. Sekali lagi berat. Bukan berarti gak bisa, sulit. Sedikit orang yang selamat. Kita koreksi amalan kita. Kita koreksi amalan kita. Sejauh mana keikhlasan kita. Ketika kita mengamalkan, faktor yang mendorong kita beramal itu apa? Kenapa kita beramal itu? Koreksi amal kita. Kebanyakan kita, ya maaf-maaf saja ya, sedikit yang mengikhlaskan amalannya karena Allah. Dia mengamalkan itu karena gak enak sama teman, gak enak sama pimpinan, gak enak sama ini dan itu. Atau karena dia menginginkan sesuatu dari dunia ini. Koreksi diri kita, jangan melihat, wah ini gak ikhlas, ini orang yang gak ikhlas, ini gak ikhlas. Ya. Kalau kita subhanallah, kita ini merasa iman kita, masya Allah. Sehingga kalau yang jelek-jelek itu kita arahkan orang lain. Yang baik-baik, ah ini saya ini. Beda dengan sahabat. Sekali lagi beda dengan sahabat. Para sahabat memang betul-betul jujur imannya. Kalau kita ini subhanallah. Ya maaf-maaf saja, mungkin kita ini banyak dustanya. Kita menampakkan yang dohir seperti ini. Ternyata kita, hati kita itu subhanallah. Tidak seperti itu sebetulnya. Hati kita ini gak seperti itu. Beda dengan sahabat. Para sahabat betul-betul memperhatikan masalah iman. Kalau mendengarkan nasihat, tidak nasihat itu diarahkan kepada orang lain, tapi nasihat itu diarahkan pada hati dia dulu. Ya. Ini para sahabat. Antum tahu siapa itu Umar bin Khattab? Yang setelah Allah berikan taufik dia masuk Islam. Luar biasa, gigihnya beliau dalam memperjuangkan Islam ini. Dan dia bukan orang yang sekedar berucap saja, tapi beramal dan beramal. Dan kita sudah tahu tentang keutamaan Umar bin Khattab. Dia langsung terjun ke rakyatnya, memperhatikan rakyatnya. Siapa yang fukara? Didatangi oleh beliau. Dia sendiri yang mengangkat gandum. Subhanallah. Orang yang diberi ini enggak tahu itu Umar. Pimpinan dia. Giginya beliau dalam memperjuangkan Islam ini. Setelah mendapatkan taufik dari Allah, diterapkan iman itu. Subhanallah. Hudzaifah bin Yaman, sirir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat turun tentang munafik itu Hudzaifah tahu. Ini fulan maksudnya. Ayat ini turun berkenan dengan fulan. Ayat ini turun berkenan dengan fulan. Ayat-ayat tentang nifaq. Kita enggak meragukan keimanan keimanan Umar bin Khattab. Luar biasa imannya dan diterapkan iman itu. Datang Umar bin Khattab ini kepada Hudzaifah Ibnu Yaman. Datang dan menanyakan kepada Hudzaifah Ibnu Yaman. Ya Hudzaifah, apakah aku Umar bin Khattab masuk dalam catatan kamu? Termasuk orang-orang yang munafik? Subhanallah. Khawatir pada dirinya. Hudzaifah orang yang tahu tentang ayat ini turun berkenan dengan orang-orang munafik si fulan dan si fulan. Diberitahu oleh Rasul dan dijaga rahasia betul, ya? Dijaga oleh Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah menanyakan, khawatir dirinya ini termasuk catatan-catatan dalam catatan yang ditulis oleh Hudzaifah bin Yaman. Datang. Subhanallah. Enggak tenang hatinya, jangan-jangan ana masuk dalam catatan itu. Jangan-jangan saya ini masuk dalam orang-orang munafik. Subhanallah, ini Umar yang imannya luar biasa, tapi pedulinya terhadap iman, dia memperhatikan imannya. Demikian juga Anbalah, katibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekretarisnya Rasul. Anbalah bin Yaman radhiyallahu an, dia mengatakan, nafaqah Hanbalah ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, nafaqah Hanbalah telah munafik Hanbalah. Subhanallah, siapa Hanbalah? Penulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan telah munafik Hanbalah, berkaitan dengan iman. Khawatir dia masuk orang yang munafik. Abu Bakar, stop. Subhanallah. Ini ucapan yang besar. Kenapa wayan tolak? Engkau mengatakan seperti itu. Telah munafik, hamdulillah. Subhanallah. Iya. Hamdulillah telah munafik. Karena kalau saya berada di hadapan Rasul, Rasulullah menasihati seolah-olah aku menyaksikan jannah. Dan aku bangkit semangat untuk beramal. Tatkala kami pulang ke keluarga-keluarga kami, mereka ini menyibukkan kami dari akhirat. Seolah-olah kami tidak ingat lagi akhirat. Sibuk dengan dunia. Jangan ditafsirkan kesibukan Abdullah dengan dunia seperti kesibukan kita dengan dunia, ya. Jangan seperti itu. Jangan kita membandingkan amalan kita ini dengan Hanbalah. Jangan. Ya. Kalau kita sibuk dengan dunia terus, jarang memikirkan akhirat. Waktu kita 24 jam dalam sehari itu, kalau dihitung, banyak untuk dunia. Ya. Kalau sahabat ini sedikit saja dia merasa gelisah sudah, ya. Sedikit cuma, ya. Merasa gelisah. Padahal mereka ini sahabat Rasul yang sering berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merasa dirinya munafik. Maka datang Abu Bakar dan alhamdulillah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini suatu yang besar, maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menasihati saat-saat yang berlalu. Memang demikianlah kondisi iman itu. Kalau ada orang yang menasihatin, semangat kita. Tapi kalau pulang, lupa kita. Apa yang dinasihatkan tadi? Lupa. Kemudian Rasulullah menasihatkan orang yang baik, orang yang bahagia itu sebenarnya orang-orang yang ketika dia tidak bersama orang-orang yang menasihatin itu, dia tetap istiqomah dalam imannya itu. Itu orang yang baik. Ya wajarlah kalau orang itu Masya Allah kumpul dengan orang-orang yang baik, jadi baik, ya wajar. Karena temannya baik. Karena dilihat oleh orang. Untuk mengetahui iman kita, jangan iman orang lain, iman kita. Ya. Ini untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui iman kita itu, sejauh mana iman kita? Perhatikan coba. Kondisi kita ketika dilihat oleh orang, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Bagaimana kondisi kita? Ketika kita sendirian, tidak dilihat oleh orang, bagaimana iman kita? Kalau kumpul dilihat oleh orang, Masya Allah semangat ini, Masya Allah, dia orang yang khair. Jangan. Jangan memutuskan iman kalian itu seperti itu dulu. Kalau menilai, coba. Ketika enggak ada orang. Ketika tidak dilihat oleh orang. Enggak ada orang, orang lagi tidur, dia melakukan sholat. Qiyamul lail misalnya. Dan dia tidak wah, teriak-teriak dirinya ini dalam keadaan bangun melakukan qiyamul lail, tidak. Ikhlaskan Allah. Ketika tidak dilihat oleh orang, dia tetap menjaga ketakwaan. Ya Allah, ini haram. Anak takut ini. Ini imannya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, berat dia. Tapi kan Allah mencintai ini, ya dia lakukan ini. Tidak peduli dengan ucapan orang. Tidak peduli dengan apa efek negatif nanti dari orang tersebut. Dia menyampaikan, menasihatinya. Karena ini baik, memang Allah perintahkan sedemikian, saya harus melakukannya ini. Dan anak lakukan, saya lakukan sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Dia iman, demikian kondisinya. Dia harus begini karena Allah. Dia melakukan demikian karena Allah. Dia harus begini karena Allah. Dia selama Allah yang memerintahkan, dia lakukan. Apakah dilihat oleh orang atau tidak? Apakah dipuji atau dicela? Tidak peduli. Tapi iman kita yang lemah ini, subhanallah. Iman kita yang lemah, ya ikhwah. Subhanallah, kita lebih suka dipuji. Kalau ada orang memuji kita, Masya Allah. Bangga kita, senang kita. Tapi ketika ada orang yang mengkritik, afan ya akhi, ana melihat, ana mencintai kamu. Ana melihat antum, subhanallah, melakukan demikian-demikian. Yang ana ketahui, ya akhi, ini melanggar syariat Allah. Padahal bahasanya sudah Masya Allah ini ya. Orang yang memberikan nasihat ini sudah Masya Allah. Yang mengingatkan ini Masya Allah sudah. Adabnya luar biasa. Tapi, aduh. Hawa nafsu tidak kuat. Benci terhadap orang yang menasihat ini. As-sa'id kulla sa'adah. Orang yang bahagia, betul-betul bahagia dia. Man hayya Allahu lahu man. Ida. Dakara aana wa idza nasiya dakara. Orang yang bahagia, betul-betul bahagia, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut, memberikan satu nikmat berupa orang yang dia mengingatkannya ketika dia lupa dan membantunya ketika dia ingat. Ini orang yang bahagia. Ini satu nikmat adanya orang-orang yang menasihatin kita, yang peduli dengan iman kita. Ketika kita beriman, mengamalkan iman ini, ya namanya manusia. Manusia yang kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu sering khata', itu bukan muhti'. Bukan orang yang berbuat satu kesalahan, enggak. Khata' itu isim mubalaghah. Sering berbuat kesalahan. itu khata namanya. Ini salah, ntar lagi salah, ntar lagi salah, ntar lagi salah. Dan demikianlah manusia. Al-mar'u ya'tarihi nafsun. Manusia itu senantiasa diiringi oleh nafsun, kekurangan. Ghaflah, kelalaian. Sahu, nisyan, lupa. Ini manusia. Seseorang itu mesti diliputin ini. Dia terjatuh pada kekurangan. Tidak sempurna dia. Dia terjatuh pada lalai. Sehingga tidak melakukan ketaatan karena lalai. Maka dia akan selamat ya, dari hal ini semuanya. Karena kekurangan, kelalaian itu akan membawa kepada sesuatu yang kurang baik. Dia akan menjadi baik jika ada orang yang membantu dia ketika dia ingat. Dan mengingatkan dia ketika dia lupa. Ini orang yang baik. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, khairul wazir, sebaik-baik teman, yaitu orang yang membantu kamu jika kamu ingat dan mengingatkan kamu jika kamu lupa. Tetapi subhanallah, karena kita enggak peduli sama iman, kurang peduli terhadap iman, kita ketika diingatkan masalah iman sama saudara kita, kita berat menerima nasihat itu. Yang didahulukan adalah hawa nafsu. Ini yang berbahaya pada diri kita. Kita benci terhadap orang-orang yang mengkritik kita, menasihatin kita, mengingatkan kita. Justru kita senang dengan orang-orang yang memuji kita. Bahkan kita ini, na'udzubillah min dalik, senang dipuji, walaupun sesuatu yang dipuji ini tidak ada pada diri kita. Ya? Masya Allah, kamu ahli ibadah. Padahal tidak, bukan ahli ibadah dia. Senang dia. Masya Allah, akhi. Antum, Masya Allah, ahli ibadah antum. Padahal bukan ahli ibadah. Masya Allah, antum begini, begini, begini. Padahal itu semuanya tidak ada. Senang kita, bangga kita. Tapi kalau ada orang menasihatin, ya akhi, antum kau demikian. Ini mendatangkan kemurkaan Allah. Ini akan mendatangkan laknat Allah. Orang ini kok memperhatikan saya terus ya. Subhanallah. Padahal ini nikmat. Ya. Nikmat ini. Adanya orang-orang yang mengingatkan dia. Membimbing dia. Bersyukur orang-orang yang dia dibantu dalam imannya oleh orang lain. Dan ditunjukkan kepada kebaikan. Seharusnya bersyukur. Karena ini nikmat. Pernah Habib bin Al-Jallab datang kepada Abdullah bin Mubarak dan mengatakan, bertanya dia, sa'altu Ibn Al-Mubarak, saya bertanya kepada Ibn Al-Mubarak, kebaikan apa? Apa yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang? Perhatikan, sesuatu apa yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang? Maka dijawab, warizatu akal. Yaitu akal yang tanggap. Langsung dengar ayat. Ana kena ini. Ayat ini menasihatin ana. Sehingga dia berubah. Ini luar biasa. Kalau diberi pemahaman yang seperti ini, luar biasa orang. Nikmat sudah. Ada orang nasihati mendengarkan ini dan itu. Atau dia mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Subhanallah. Akalnya ini luar biasa. Tanggap dia. Saya harus begini. Saya harus begini. Saya kalau ingin masuk jannah, saya harus begini. Saya begini. Kalau saya terlepas dari adab Allah, saya harus begini, begini. Ini tanggap namanya. Sehingga karena akalnya demikian, ya lahirlah amalan-amalan yang baik dari dia. Takut pada Allah, cinta pada Allah. Akhirnya lahir. Ini akal yang nanggap demikian. Dipenuhi hatinya dengan kecintaan pada Allah. Sehingga lahirlah amalan-amalan yang baik. Sehingga dia hidup ini semakin menambah pahala. Hidup di dunia semakin panjang umurnya, semakin banyak pahala dia. Karena akalnya tanggap. Suka beramal soleh, ini akal yang tanggap. Dia gerak sendiri karena akalnya tanggap. Nggak perlu dikomando oleh orang lain. Faham, ini maunya begini, langsung dia kerjakan. Ini akal yang tanggap. Kalau kita kan seringnya kan, ayo, baru kita beramal. Ayo, baru beramal. Kan gitu kita. Berarti akal kita ini masih belum tanggap. Kok harus sering dinasihatin. Terus. Nggak mau jalan sendiri. Karena kurang tanggapnya akal kita. Maka ini nikmat yang paling besar. Yang Allah berikan kepada hamba. Ketika memiliki akal yang tanggap. Langsung respon dia. Oh Allah berfirman demikian ini maksudnya begini. Saya harus begini. Itu langsung diarahkan pada kolbnya dia. Oh jangan-jangan saya masuk ini. Berarti saya harus tidak begini. Kalau orang itu merespon pada dirinya. Itu akan memperbaiki dirinya. Tidak mengatakan. Datang ayat. Wah. Itu ayat kan berkenan dengan orang-orang kafir. Kita kan mukmin, gak mungkin seperti itu. Subhanallah. Ya, ini kurang peduli sama iman. Ya, jangan-jangan kita ini ya memiliki sifat sebagaimana sifatnya mereka. Antar tahum amlam tumdirhum layuk minun. Subhanallah. Baik kau beri peringatan dia ataupun tidak beri peringatan dia. Mereka ini tidak beriman. Loh ya itu kan orang-orang kafir itu. Loh. Kita sifatnya ketika diberi peringatan sama dengan tidak diberi peringatan, tidak beriman. Jangan-jangan kita ini memiliki sifat seperti orang-orang kafir. Hanya saja penampilan kita yang muslim mungkin. Ini yang mengatirkan pada diri kita. Itu ayat-ayat yang berkenan dengan orang-orang kafir. Subhanallah. Tapi seorang yang beriman memperhatikan dengan jangan sampai saya ini seperti orang kafir sehingga saya memiliki sifat seperti itu dan digolongkan kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Habib Al-Jallab menyatakan wa illam yakun. Kalau seandainya itu tidak ada pada seseorang, apa kebaikan yang Allah berikan pada orang tersebut setelahnya? Maka Abdullah bin Barok mengatakan husnu adab. Husnu adab. Adab yang baik. Ya. Dia enggak tanggap ayat hadis, enggak cepat respon dia. Ya. Tapi adabnya bagus dia. Tidak nyakitin saudaranya, suka memaafkan, ya. Ini suatu nikmat dari Allah kalau orang itu diberi adab yang baik. Sama orang tua, masya Allah. Lemah lembut, berbicara, tidak mengangkat suara. Walaupun dia gak ngerti dalilnya mungkin ini. Tapi adab, Allah berikan adab yang baik pada orang ini. Ketika bertentangan dengan orang tua, tidak maunya sendiri. Dia tahu orang tua ini banyak kebaikan pada diri saya. Sehingga dia berbuat baik, adab, secara adab. Ya. Orang yang seperti ini, masya Allah. Gak terjatuh pada dosa dia, karena adabnya baik. Berbicara, berkumpul sama teman-temannya tidak menyakiti walaupun sekedar gurau. Guraunya juga tidak menyakiti. Walaupun gurau dia tidak menyakiti. Kalau dia didolimi mudah memaafkan. Ya karena adabnya baik, ya seperti itu. Ya sudah mungkin dia barangkali waktu itu dia enggak sadar, barangkali waktu itu dia punya problem sehingga dia begini. Memaafkan. Karena adabnya baik. Subhanallah. Ini nikmat. Tapi tidak semua orang memiliki adab yang baik. Ya. Tidak semua orang memiliki adab yang baik. Ya, bukan orang awam. Hatta ustaz kadang-kadang belum tentu punya adab yang baik. Jangan dikira kalau sudah banyak ilmunya, adabnya baik. Belum tentu. Ini semuanya berkenan dengan kita semuanya. Jangan, oh maksudnya Ustaz ini, maksudnya Ustaz ini. Jangan. Kita. Maksudnya, walaupun kita sudah belajar, belum tentu adab kita ini baik. Karena itu taufik dari Allah. Fadlun minallah. Kemudian, Habib Al-Jallab menyatakan, wa illam yakun. Kalau seandainya orang itu tidak memiliki itu. Tidak gharizatu akal. Tidak punya husnu adab. Ya, adabnya jelek. Ya, sama orang tuanya, nyakitin orang tuanya. Kumpul sama temannya, nyakiti temannya. Ya, mendolimi temannya. Ya, adabnya jelek kan seperti itu. Ya, kalau adabnya jelek, Allah tidak berikan adab yang baik pada dia, dan dia tidak memiliki gharizatu akal, hidupnya penuh dengan dosa dia. Numpuk-numpuk dosa dalam hidupnya. Semakin banyak usianya, semakin panjang umurnya, semakin banyak dosa dia. Karena enggak punya adab. Dikit kata-kata nyakitin orang. Berucap nyakitin orang. Berbuat sesuatu nyakitin orang. Karena enggak punya adab. Sombong. Ya. Orang melihatnya aduh sakit. Apalagi merendahkan orang lain. Kamu apa? Subhanallah. Enggak punya ilmu kamu. Subhanallah. Adabnya enggak ada. Jelek adab. Ya orang ini kalau hidup, ya subhanallah. Dosa yang dia lakukan. Kalau enggak punya, tidak punya gharizatu akal, tidak punya adab yang baik, apa pemberian yang Allah berikan pada orang ini yang paling baik untuk dia? Maka Abdullah bin Barak menyatakan, ahun syafiq yastasyiruh. Adanya saudara yang penyayang, yang membimbing dia, yang menunjukkan dia kepada kebaikan. Ini satu nikmat yang besar. Ya. Jika seseorang tidak memiliki gharizatu akal, akalnya enggak tanggap, enggak respon akalnya ini ya. Adabnya juga enggak baik. Dosa dia. Dia melakukan ini dosa, melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Ketika kondisi yang seperti ini, kenikmatan yang Allah berikan pada orang yang kondisinya seperti ini, yaitu adanya akhun syafiq yastasyiruh. Adanya saudara yang penyayang, yang membimbing dia, yang menunjukkan dia kepada kebaikan. Dia melakukan perbuatan karena adabnya enggak baik. Dosa. Akhirnya ditegur. Ada saudaranya. Ya, ini enggak benar. Alhamdulillah. Tercegah dia. Enggak melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka beruntung dia. Kalau dibiarkan, dosa yang dilakukan. Dosa yang dilakukan. Ketika melakukan adab yang jelek lagi, datang saudaranya yang penyayang. Ya, jangan kau lakukan ini. Dibimbing, ini mendatangkan kemurkaan Allah. Hendaklah kau berbuat seperti ini. Ini nikmat lah ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang yang kondisinya tidak memiliki gharizatu akal, tidak memiliki adab yang baik. Adanya saudara yang penyayang ini, yang memberikan nasihat, yang membimbing dia kepada kebaikan. Nikmat ini. Ini nikmat. Melakukan adab yang jelek lagi, datang dia, ya akhi. Ini enggak benar. Hendaklah kamu melakukan ini. Dibimbing dia kepada yang baik. Nikmat orangnya. Sehingga dia tidak melakukan kejahatan tersebut atau kejelekan tersebut. Dan dia melakukan kebaikan. Masya Allah. Adanya? Ahun syafiq. Yastasyiruh. Tapi tidak semua orang demikian. Sekali lagi. Tidak semua orang diberi adanya saudara yang penyayang ini. Kenapa? Ya saudara yang penyayang ini sudah putus asa. Dia berbuat adab yang jelek, dinasihatin. Ah, tuh kamu, jangan urus aku. Sana kamu, urusan kamu sendiri. Sudah, masih sabar masih. Ya. Ahun syafiq ini masih sabar. Berbuat kejelekan lagi. Sudah takinya, oke, afan. Ana melihat kok kamu begini-begini. Kamu ini, sudah saya katakan, sudah jangan urus saya kamu. Urus sendiri kamu. Ah, kamu istrinya, anaknya kayak gitu. Urus istri kamu dulu. Subhanallah. Menjelekkan dia lagi. Duh, sudah nyinggung dia, sudah ya. Tapi sabar ini orang masih. Berbuat kejelekan lagi, datangin ya akhi, jangan begini. Disemprot lagi. Ya, dimarahi lagi. Akhirnya bosan ini. Aduh, putus asa sudah. Satu orang putus asa. Ternyata Allah berikan saudara yang baik. Tapi sikap dia enggak mau menerima nasihat. Kalau tadi kasa, ya, ya insya Allah saya lakukan. Lisannya saja cuma. Tapi tetap berbuat itu terus. Ini loh. Akhi, ya jazakallah khairan, terima kasih. Ya. Tapi melakukan lagi. Didatangkan lagi. Sudah 100 kali datang ini. Ya bosan kan? Ya bangga? Iya, tapi tidak. Diamalkan. Kalau tipe tadi kan, oh menentang, jelas ini sudah lebih cepat pergi orang ini, iya kan? Yang ini yang lembut-lembut ini, jazakallah khairan sambil senyum, tapi tetap melakukannya terus, ditegur lagi, jazakallah khairan, terima kasih, melakukan lagi, subhanallah, iya kalau sabar, berapa sabarnya dia, diterima jazakallah khairan terus, akhirnya pergi dia. Tidak punya lagi. Nah ini yang bahaya. Sudah tidak tanggap akalnya. Adabnya jelek. Sudah tidak ada lagi orang yang mau menasihatin dia. Ngeri kondisi yang seperti ini. Ya bangga? Ya. Ngeri kondisinya. Ya. Kondisinya ngeri. Kenapa? Dia melakukan dosa-dosa dan dosa. Ditanya lagi. Fa'illam yakun. Kalau seandainya tidak punya itu. Ya. Sudah orang ini banyak meninggalkan dia sudah. Apa kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut? Yang paling baik bagi orang tersebut. Maka dijawab somtun tawil. Ya, banyak diam. Ya, diam yang panjang. Ya memang dosa itu yang paling banyak lisan ini. Ya. Perbuatan dosa itu yang paling banyak dilakukan oleh lisan ini. Makanya kebaikan pada orang tersebut yang Allah berikan pada orang tersebut, kalau dia tidak punya gharib satu akal, tidak punya adab yang baik, tidak punya teman lagi yang menasihatin dia, Allah masih memberikannya apa? Kenikmatan berupa apa? Somtun tawil, banyak diam. Kalau ngomong nyakitin orang, ngomong dolimin orang, dosa terus. Ketika dia bisa diam. Diam, mau dosa terus, mau ngomong, diam. Gak punya adab, ya. Dosa terus, diam. Syukur dia, gak melakukan dosa. Tapi kan orang gak semuanya bisa kunci lisannya, iya kan? Gak bisa kok, gak ngomong tuh gak bisa, iya kan? Mesti keluar nyakitin orang, iya kan? Ada tipe-tipe orang yang gak bisa. Sudah, rizatul akalnya gak ada, adab yang baik gak ada. Teman-temannya sudah menjauhi dia, tidak ada yang menasihatin dia. Ada tipe orang yang enggak bisa diam, lisannya ini. Ngomong terus, dosa terus. Subhanallah. Ditanya lagi. Fa illam yakun, kalau seandainya enggak ada pada orang tersebut. Apa kebaikan yang Allah berikan pada orang tersebut? Maka dijawab oleh Abdullah bin Barak, mautun ajil. Ya. Kematian yang disegerakan. Ya. Allah memberikan nikmat berupa kematian yang disegerakan. Kalau kondisinya apa? Tidak punya ghorizatul akal. Tidak punya adab yang baik. Tidak punya teman yang menasihatin dia. Tidak bisa diam lisannya. Maka nikmat yang besar yang Allah berikan pada orang yang tipenya seperti ini adalah kematian yang disegerakan. Kalau dia mati, sudah selesai. Tidak berbuat amalan jelek lagi. Kalau hidup orang seperti ini ya sudah, ya dosa-dosa terus. Nah, ini ya wah yang harus kita ingat. Kenikmatan itu banyak sebenarnya pada diri kita. Teman kita yang menasihatin kita itu nikmat yang amat besar. Yang ini boleh dikatakan hampir-hampir sirna. Kita tahu ini saudara kita berbuat salah. Tahu kita sudah. Tidak semua orang bisa datang. Ya akhi, kamu begini-begini. Tidak semua orang bisa yang seperti ini. Oleh karena itu, ketika ada orang yang melakukan seperti ini, disyukuri. Disyukuri. Ini ya, akhwah. Iman itu perlu dijaga. Sekali lagi, iman itu perlu dijaga. Kadang kita kalau enggak punya akal yang tanggap ini, sulit ya melakukan iman itu. Adab kita kurang, sulit juga. Enggak ada teman-teman, ya sulit juga. Ini iman mengerikan. Dan lisan kita terus ngomong-ngomong dari maksiat, dari dosa. Ini bahaya terhadap iman kita. Maka kita harus menjaga iman kita ini. Menjaga. Bagaimana caranya? Ya kita belajar. Datang ayat, dibimbing oleh seorang yang alim, orang yang berilmu. Ini maksudnya begini-gini. Akhirnya kita paham, oh maksudnya ayat ini begini. Karena akal kita gak bisa memahami langsung. Butuh bimbingan dari ulama. Sehingga butuhnya kita belajar itu. Supaya kalau biasa, itu semakin baik akal kita. Ya. Ini tentunya ba'da taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dari taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita hadir majlis ilmu. Terus memperbaiki adab kita yang tadinya kurang baik ya. Diperbaiki sedikit-sedikit, terus perbaiki, perbaiki. Ya. Dengan datang ke majelis ilmu, itu akan menguatkan iman kita. Berubah kita, yang tadinya begini berubah, yang tadinya begini berubah. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Kana rajulu idza talaba al-ilm lam yalbas ayyura dalika fi takhashu'ihi wa yahdihi wa lisanihi wa yadihi." Seseorang apabila dia mencari ilmu, menuntut ilmu agama, seseorang apabila dia mencari ilmu atau menuntut ilmu agama, maka tidak lama lagi, tidak lama, ukurannya enggak lama ya, tidak lama lagi akan tampak dari orang tersebut kehusyuannya. Dia semakin khusyuk, tenang, tunduk ya, karena ngerti tentang agama. Langsung spontan dia langsung dirubah itu khusyuk dia. Kemudian perangainya yang tadinya begini-begini, subhanallah. Ya. Kalau tadinya preman, karena dia sudah belajar ini tidak boleh, langsung dia spontanitas ditinggalkan perbuatan tersebutnya. Yang suka dolimi yang ini langsung ditinggalkan itu ya. Masya Allah, peranginya bagus. Karena ilmu. Walisani. Tidak lama lagi akan tampak pada dia ini lisannya. Yang tadinya suka, lisannya ini suka merendahkan orang, menyakitin orang, mendolimin orang. Setelah berilmu, dia jaga lisannya. Dijaga. Tampak baik. Dan juga ya deh, pada tangannya, artinya pada perbuatannya. Dan perbuatan sering dilakukan oleh tangan. Ya. Perbuatan dia, semua perbuatan dia yang tadinya, waduh, rusak sudah. Dengan belajar dia, berubah. Masya Allah. Baik adabnya, baik akhlaknya. Dan ya ikhwah, kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita, diberi pemahaman terhadap ilmu ini, mengamalkan ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita di atasnya, di atas agama ini, dan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.